Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى kita akan memulai membacakan kitab As-siratu an-nabawiyatu fi daw'il masadir al-asilah, atau dalam nuskhah lainnya disebutkan al-asliyah, wa kilahuma nasul ma'ana. Kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Beliau adalah seorang profesor di Jamiah Malik Suud Saudi Arabia, bagian As-Saqafah wa Dirasah Islamiyah, bagian kebudayaan. Sebab dipilihnya kitab ini karena sebelumnya dilihat jadwal sudah penuh ya, akidah sudah, kemudian akhlak udah ada Ustaz Abu Rosid dan Riyadus Solihin, kemudian ada wasitiyah, kemudian fikih sudah di Ustaz Abu Hatim yang sifat sholat Nabi. Maka apa kira-kira daras yang belum ada? Maka insyaallah bacakan sirah aja lah gitu ya. Kitab ini kitab yang mungkin sebagian kalian atau kita jarang tahu. Kitabul Mu'asir ini kitab yang baru, mutaakhir, tapi sudah lama ditulis ya oleh beliau. Kitab ini mumayizatnya menyebutkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dengan sejarahnya Nabi kita Ibrahim Alaihi Salam, karena beliau adalah nenek moyangnya, kakek moyangnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini juga direkomendasikan oleh beberapa masyayikh kita. Kalau tidak salah ingat, Syekh Arafat juga menyebutkan tentang kitab ini. Kemudian Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi rahimahullahu taala, beliau juga merekomendasikan kitab ini untuk dibacakan di masjid-masjid, di kelas-kelas gitu. Dan kitab Sirah An-Nabawiyah biasanya itu tergantung penulisnya. Penulisnya mempunyai kemampuan lebih, misalkan dari sisi lugah. Maka kitab tersebut kitab sirah dari sisi lugah gitu kan. Seperti kitabnya Ibnu Hisham masalan. Kemudian ada juga yang menulis dari sisi Al-Ghazawat gitu kan, dalam Sahih Bukhari disebutkan kitab Al-Ghazawat dan kitab sunan lainnya. Menulis Sirah Nabawiyah berdasarkan peperangan. Juga ada yang menyebutkan tentang dalailun nubuwah, misal seperti Imam Al-Baihaqi. Kemudian di antara mereka ada yang menulis dari sisi fikih, menulis Sirah Nabawiyah tapi dari sisi fikih, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan kitab ini menuliskan, ditulis dari sisi sakofah, jadi di sini apa namanya tentang keadaan, bagaimana keadaan Mekah sebelum datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan kisah-kisahnya, disebutkan fawaid fikihah aidon, tapi nanti kita akan ambil fawaid fikihnya dari kitab Zadil Ma'ad insyaallah. Masuk ke dalam pembahasan membacakan kitab ini yang diawali dengan keadaan Jazirah Al-Arabiyah sebelum datangnya Islam, yaitu perkembangan Mekah. Dimulai dengan kisah yang masyhur di kalangan Ahlu Sirah, yaitu tentang hijrahnya Nabi kita Ibrahim alaihi salam dari Irak menuju Syam, kemudian dari Syam menuju Mesir. Wa kana yahmilu ma'ahu fi tirhalihi hadza risalata tauhid. Beliau Ibrahim alaihi salam membawakan bersama beliau risalatut tauhid, risalah tauhid, menyeru kepada tauhid sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim alaihi salam kana ummah, seorang ummah, imam, qanitan lillah, mudiman li ta'ati rabbi, yang senantiasa taat kepada Rabbnya, istiqamah, hanifan, orang yang hanif, wa lam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang musyrik. Wa kana turafiquhu zaujatuhu Sarah. Dalam hijrahnya beliau Ibrahim ditemani oleh istrinya yaitu Sarah. Wa kanat imra'atan jamilah. Istrinya Sarah adalah wanita yang jelita. Wa kana min 'adati malikil Misr anadzak yasta'ziru li nafsihi bi kulli imra'atin jamilah. Merupakan kebiasaan raja-raja Mesir terdahulu, jika ada warganya atau rakyatnya yang mempunyai wanita jelita, itu akan ditarik untuk dijadikan istrinya atau dijadikan selirnya, gitu kan? Itu kebiasaan raja Mesir terdahulu. Wasyallahu ayusrifahu ansarah. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan raja Mesir tersebut dari Sarah. Wa tanqalibu minhu bijariyatin litakhdumuha. Maka Sarah dibawa oleh Ibrahim alaihi salam dengan seorang jariyah, diasingkan oleh Ibrahim, ditemani dengan pembantunya, asistennya, yaitu Hajar yang nanti akan menjadi ibunda Nabi kita Ismail alaihi salam. Walamma kanat Sarah aqiman. Ketika itu Sarah dalam keadaan belum dikaruniai anak atau mandul. Wa tanaf Ibrahim alaihi salam fisin. Sedangkan Ibrahim alaihi salam sudah dalam keadaan tua, sudah tua umurnya. Wa biyadda sya'ruhu. Rambutnya telah memutih. Warat antahibalahul jariyah Hajar liyatazawwajuha. Liyatazawwajuha. Kemudian maka Sarah melihat, memandang bahwasanya jariyah tersebut ingin dihibahkan kepada Ibrahim alaihi salam untuk dinikahinya. Yang diharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari Hajar. Wa sya'Allah anta lidalahu Hajar ibnuha al-awwal fasammahu Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lahir dari rahim Hajar, yaitu anak yang pertama, dan dinamakan olehnya Ismail. Washtaddatil ghiratu bisarah indama walidat Hajar Ismail. Kecemburuan yang tinggi dirasakan oleh Sarah ketika lahir, ketika Hajar melahirkan Ismail, karena ya merupakan tabiat wanita. Ketika melihat kelebihan dari saudari madunya atau saudarinya bahkan, akan ada rasa timbul, akan timbul rasa cemburu. Maka ketika itu rasa cemburu yang tinggi menjadikan Sarah bersumpah ingin memotong Hajar menjadi 3 bagian. Gitu kan. Ya, itulah namanya sifat wanita gitu kan. Terkadang tidak bisa dikontrol gitu. Lepas kendali. Fattakhadhat Hajar mintaqan lahu Zail. Maka ketika itu Hajar pergi, kabur dengan memakai kain yang diikatkan di pinggangnya dan memanjang sampai ke tanah. Fasaddat bihi wasataha wa harabat ma zaujiha. Kemudian Hajar pergi bersama Ibrahim alaihissalam. Wa hiya tajurru zailuha litukhfiya atharaha ansarah. Hajar pergi bersama Ibrahim dan kain yang diikatkan tadi dibiarkan menjulur ke belakang sehingga ketika berjalan jejaknya tidak terlihat. Jejak perginya tidak terlihat, terhapus oleh sapuan kain yang menjulur ke bawah. Suma ja'a biha Ibrahim wa ibniha Ismail wa hiya tardu'u hatta wad'ahuma inda makanil baitil haram. Kemudian datang Ibrahim alaihi salam dan anaknya, bertemu dengan anaknya. Kemudian datang Ibrahim alaihi salam dan anaknya bersama Hajar dalam keadaan menyusuinya, diletakkan, disinggahkan di tempat yang dikenal sekarang dengan Al-Baitul Haram di Mekah. Inda dauhatin fauqa zamzam, di pohon yang besar. Dauhah bisa juga khaymah, tenda, bisa juga diartikan dengan pohon yang besar. Inda dauhatin fauqa zamzam, di singgahkan di bawah pohon zamzam, pohon yang besar yang terletak di atas, yang nanti cikal bakalnya sumur zamzam, air zamzam. Fi alal masjid, di atas masjid. Walaysa bi Makkata yauma idzin ahad, ketika itu di Makkah tidak ada seorang pun. Walaysa bihama, juga tidak ada air di sana. Wada'a indaha juraban fihi tamr wa siqa'an fihi ma. Kemudian Ibrahim alaihissalam meletakkan di sebelah Hajar jirab. Jirab itu adalah kantung, kantung kulit. Juraban fihi tamr, diletakkan di dalamnya kurma. Kemudian siqa itu wadah juga, wadah air, yang diletakkan di dalamnya air. Summa qafala raji'an, kemudian Ibrahim alaihissalam pulang menemui Sarah. Fatabi'athu Hajar, kemudian diikuti di belakangnya oleh Hajar. Faqalat ya Ibrahim aina tadhhab, wahai Ibrahim mau ke mana kamu pergi? Wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi anisun wala syai, kata beliau, kata Hajar, ke mana kamu pergi? Apakah kamu ingin pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada satu orang pun dan tidak ada sesuatu pun? Faqalat lahu dzalika miraran, diulanginya kata-kata itu berkali-kali. Wa huwa la yaltafitu ilaiha, dan Ibrahim tidak menengok kepada Hajar, masih diam. Faqalat lahu akhiran, kemudian Hajar berkata kepadanya, di akhirnya. Allahu allazi amaraka bihadza. Apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkanmu untuk ini? Kata Ibrahim alaihi salam, "Na'am." Iya. Faqalat idzan la yudhi'una. Kata Hajar, "Maka insyaallah Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian kembalilah Hajar ke tempatnya semula. Fantalaqa Ibrahim alaihi salam hatta idza kana inda saniyah haitsu la yura. Kemudian Ibrahim pergi sampai ketika sampai menuju Asaniyah, di tempat yang agak tinggi, di mana di sana tidak bisa dilihat oleh Hajar atau orang lain. Istaqbala biwajhihi makanal bait. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Haram atau ke arah daerah Baitul Haram. Kemudian beliau berdoa, qailan rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Beliau berdoa, Rabbana ya wahai Rabb kami, sungguh aku telah meninggalkan keturunanku, dari keturunanku, di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Dan ya Rabb, diharapkan tempat ini, tempat yang akan didirikannya sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati sebagian manusia condong, cenderung kepada mereka, kepada ahlu Makkah. Warzukhum, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Diharapkan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Qala al-'Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Beliau berkata, tuhibbuhum wa tuhibbul maudu alladhi hum sakinuna fi. Menjadikan orang itu cinta, mencintai mereka dan mencintai tempat di mana mereka tinggal. Fa'ajaballahu du'a'ahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Ibrahim alaihi salam. Fa'akhraja min zurriyati Ismail Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar dari keturunan Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta da'a zurriyatahu ila dinil Islam, dan menyeru kepada din al-Islam, agama Islam, wa ila millati abihim Ibrahim, dan menyeru kepada agama Ibrahim alaihi salam. Fastajabu lahu wa saru muqimus shalah. Maka mereka menjawab doa tersebut dan mereka menjadikan orang-orang yang senantiasa sholat, mendirikan sholat. Waqala lama sa'di warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Beliau berkata, fa'ajaballahu du'a'ahu, Allah mengijabah doa Ibrahim alaihissalam. Fa'inna katara Makkah al-musharrafah kulla waqtin wasimaru mutawafirah. Kalau kita lihat di Mekah, setiap waktu buah-buahan ada, tersedia dengan berbagai macamnya, dengan berbagai rasanya. Wal arzak tatawala ilaiha min kulli janib. Rizki-rizki datang dari segala sisi. Maka inilah adalah doa yang dilantunkan oleh Ibrahim alaihi salam dari dalam hatinya dengan ikhlas. Maka seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mengikhlaskan dalam setiap doanya. Kemudian lam yalbas an nafida ma'inda hajar min ma. Tidak lama setelah itu, air yang dibawa oleh Hajar habis. Fa'atasathuya wa ibnuha. Kemudian Hajar merasa kehausan. Begitu pula Ismail alaihissalam merasakan haus ketika air yang dibawa oleh Hajar habis. Faqarihat an tanzura ila ibniha wa huwa yatalawwa minal atas. Dan Hajar tidak suka, tidak senang ketika melihat anaknya dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Fantalaqat hiya fantalaqat hatta qamat ala aqrabi jabalin minha. Kemudian Hajar pergi. Pergi berjalan menuju gunung terdekat. Wa huwa as-Safa, yaitu yang terkenal dengan Safa. Summastaqbalat biwad al-wadi, summastaqbalat al-wadi li tanzur. Kemudian Hajar menghadap ke lembah untuk melihat apakah ada seorang di sana untuk meminta bantuan dan meminta air yang dibawa oleh mereka. Falamma lam tara ahadan habitat minas Safa hatta idza balagatil wadi rafa'at tarfa dir'iha. Belum juga didapatkan seorang pun ketika melihat dari atas, sehingga Hajar memutuskan untuk turun dari bukit Safa sampai kembali ke lembah yang tempat dia tinggali. Kemudian dia mengangkat ujung kainnya yang menjulur ke bawah. Summa sa'at sa'yal insan al-majhud. Kemudian Hajar berlari kecil-kecilan hatta jawazatil wadi, sampai melewati wadi. Summa atatil marwah, kemudian sampai ke bukit Marwah. Faqamat 'alaiha wa nadarat hal tara ahadan. Kemudian diulangi lagi seperti yang dilakukan ketika sampai di bukit Safa. Melihat ke atas, dari atas apakah ada seorang sehingga bisa meminta bantuan. Kemudian melihat, turun lagi ke bawah, melihat lagi ke atas, melihat lagi dari atas apakah ada seorang untuk meminta bantuan. Sampai diulanginya hingga 7 kali, dan itulah yang dikenal sekarang dan diikuti oleh manusia, oleh kaum muslimin, untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Wadzalika sa'yun nasi bainahuma kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi nihayatil mar'a as-sabi'ah ja'a hal malak. Hingga sampai ke yang 7 kalinya setelah bolak-balik dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, datanglah al-malak Jibril, malaikat Jibril. Wa akhadha yabhasu bi'aqibihi. Kemudian Jibril datang dengan menggali, sambil menggali dengan kakinya atau dengan sayapnya dalam riwayat lain, di tempat tempat zam-zam itu. Hatta zaharal ma, sehingga galian tersebut memunculkan air. Faja'alat tuhawiduhu, maka Hajar datang ke situ untuk mengambil airnya dan meletakkan di tempat air tersebut. Wa huwa yafuru ba'da ma taghrifu minhu. Dan setiap kali diambil airnya, meluap, keluar lagi lebih banyak lagi. Setiap diambil lagi, keluar lagi lebih banyak lagi. Wa fi dzalika yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu ummu Ismail. Semoga Allah merahmati ibu Indah Ismail. Lau tarakat zam-zam, seandainya air zam-zam tersebut dibiarkan saja. Dan meriwayatkan, lau lam taghrif min zam-zam, lakanat zam-zam al-yawm aynan ma'ina. Seandainya Ummu Ismail, ibunda Nabi Ismail, tidak mengambil air dari zam-zam, atau bersabar sedikit saja, lakanat zam-zam al-yawm aynan ma'ina. Maka zam-zam akan menjadi sebuah mata air yang sangat besar. Fasyaribat wa arda'at waladaha. Kemudian minumlah Hajar dan menyusui anaknya. Faqalalah al-malak, berkatalah malaikat Jibril kepada Hajar, la takhafu dai'ah. Jangan takut terlantar. Fa inna hadza baitullah. Karena ini adalah rumah Allah. Sungguh ini adalah rumah Allah. Ya banihi hadzal gulam wa abuhu wa inna Allah la yudiyu ahlah. Sungguh ini adalah rumah Allah yang nantinya akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan penghuninya. Wa bainama hiya ala hadhil hal, dan keadaan apa namanya, ketika Hajar dan Ismail dalam keadaan itu, senantiasa dalam keadaan itu hidup di sana, mengambil air dari Zamzam, marra bihim ahlu baitin min qabilati Jurhum al-Yamaniyah, lewat sekelompok kafilah dari kabilah Jurhum al-Yamaniyah al-Qahtaniyah. Wa indama wajadul ma, ketika mereka melihat, menemukan air, istazanuha fin nuzuli indaha, maka mereka meminta izin untuk singgah dan tinggal di tempat tersebut. Fa'adhinat lahum, kemudian Hajar mengizinkan mereka untuk tinggal di sana dengan syarat alla yakuna lahum haqqun fil ma. Syaratnya yaitu tidak mengklaim bahwasanya air tersebut nanti milik mereka. Fawafaku, kemudian kabilah Jurhum al-Yamaniyah ini sepakat dengan syarat yang diberikan oleh Hajar. Wa arsalu ila baqiyati ahlihim fanazalu ma'ahum. Kemudian mereka kembali ke negerinya, Yaman, dan membawa serta sanak keluarganya. Mereka membawa keluarganya semua untuk datang ke Makkah, untuk datang ke tempat yang di mana di situ ada air Zamzam. Fanazalu ma'ahum, kemudian mereka tinggal di sana, hidup di sana. Wasabbal gulam bainahum, sehingga sampai Ismail mencapai masa remajanya, berhidup di tengah-tengah mereka dan belajar bahasa Arab dari mereka, dari kabilah Jurhum al-Yamaniyah. Wa ajabahum hina shabba, dan Ismail menjadi remaja yang disukai oleh orang-orang kabilah Jurhum. Falamma kabira zawwajuhu imra'atan minhum, sehingga ketika sudah mencapai masa dewasanya, masa matangnya, mereka nikahkan dengan seorang wanita dari kalangan Bani Jurhum al-Yamaniyah. Wa indama matat Hajar, jaa Ibrahim alaihi salam, setelah sekian lama ditinggal oleh Ibrahim alaihi salam, datanglah yaitu ketika wafatnya Hajar, datang Nabi Ibrahim alaihi salam, walam yajid hinaha waladah. Belum, ketika Ibrahim alaihi salam datang ingin menemui Ismail, tidak ditemuinya di rumahnya. Fa akhbarathu zawjuhu annahu kharaja fi hajatihim. Istrinya berkata kepadanya bahwasanya Ismail lagi keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wa indama sa'alaha an aishihim, ketika Ibrahim alaihi salam bertanya tentang kehidupan keluarga mereka, syakat ilaihi murra syaqwa mimma yulaqiyanihi min syiddah. Istrinya mengeluh tentang pahitnya kehidupan yang dirasakan bersama Ismail, kesulitan ekonomi, kesulitan hidup yang dirasakan bersama Ismail. Kemudian Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada istrinya untuk disampaikan kepada Ismail salam. Wa taqul lahu bi an yughayyira atabata baitihi. Kemudian diwasiatkan oleh Ibrahim untuk Ismail agar mengubah ambang pintunya. Jadi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada bilang kepada istrinya Ismail untuk sampaikan kepadanya salam dan ubah ambang pintunya. Fa indama ada Ismail akhbarathu zaujatuhu billadzi hadats. Maka ketika Ismail kembali dari kebutuhannya, dari memenuhi kebutuhannya tadi, disampaikanlah oleh istrinya istrinya Ismail tentang apa yang terjadi tadi, yaitu datangnya bapaknya Ibrahim alaihissalam dan wasiat yang disampaikan oleh ayahnya tadi. Fa'arafa min wasfiha annahu abuh. Dari cerita yang diceritakan oleh istrinya tadi, dia tahu bahwasanya cerita itu yang disampaikan oleh ayahnya dan memahami isi wasiat yang disampaikan oleh Ibrahim. Wa fahima annal atabata ta'ni zaujatuhu. Ismail alaihissalam paham bahwasanya ambang pintu yang dianjurkan untuk dipindahkan itu adalah istrinya. Fatallaqaha, kemudian Ismail mentalak istrinya. Wa tazawwaja imratan ukhra, kemudian Ismail menikah dengan wanita lain. Wa bada fatratin minaz zaman ada Ibrahim alaihi salam marratan ukhra. Setelah berlalu waktu yang panjang, maka kembalilah Ibrahim alaihi salam untuk kedua kalinya. Falam yajid Ismail bil manzil, kemudian kembali lagi dan tidak menemui Ismail di rumahnya. Kemudian bertanya kepada istrinya tentang kehidupannya lagi. Fahamidatullah wa asnat alaihi. Kemudian istrinya bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dari apa yang telah diberikan, yang dilapangkan kepada mereka dari rezeki. Maka Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepadanya untuk sampaikan kepada dariku salam dan katakan kepadanya untuk tidak mengubah ambang pintunya. Kemudian ketika datang Ismail kembali dari luar, wa akhbara bima hadas, kemudian disampaikan apa yang terjadi tadi dan tahu bahwasanya itu adalah bapaknya dan memahami apa wasiat yang disampaikan oleh Ibrahim. Fa'amsaka alaihi zaujah, maka Ibrahim alaihissalam tidak mentalaknya dan tetap bersama istrinya tersebut. Summa qaba Ibrahim masyaallahu ta'ala. Summa ada wajada ibnahu min wara'i zamzam yuslihu nablan lahu. Kemudian Ibrahim pergi dan dalam waktu yang lama dan kembali lagi kemudian ingin bertemu dengan anaknya. Ditemuilah anaknya Ismail di belakang Zamzam sedang membenarkan anak panahnya. Tahta dawhatin azimatin qaribatin min Zamzam. Ditemuinya Ismail di bawah pohon yang besar dekat dengan Zamzam, yaitu tempat di mana Hajar dan Ismail singgah pertama kali. Falamma ra'ahu qama ilaihi fasana'a kama yasna'ul walid ma'al walad. Kemudian ketika Ibrahim bertemu dengan anaknya, saling berpelukan dan saling bertemu rindu sebagaimana anak bertemu dengan ayahnya yang lama tidak bertemu. Fatalaba Ibrahim alaihi salam min ibnihi ayu'ainahu bima amarahu Allahu bihi wa huwa bina'ul Ka'bah. Kemudian Ibrahim alaihi salam meminta bantuan kepada anaknya. Meminta bantuan kepada anaknya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bina al-Ka'bah, mendirikan Ka'bah di atas tempat yang tinggi di dekat Zamzam. Fakana Ibrahim yabni wa yatihi Ismail bil hijarah hatta irtafa' al-bina faja'ahu bihajril maqam fawada'ahu lahu faqama 'alayhi wa kana yaqulani wa huma yabniyani rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Kemudian Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama Ismail dan Ismail mendatangkan batu untuk dibangun hingga bangunan tersebut meninggi. Kemudian Ibrahim berdiri di atas makam tempat dibangunnya, dan mereka berdua berdoa, "Ya Rabb, wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Innaka antas sami'ul alim." Sungguh engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Naktafi huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.